Sudah tak mampu, sudah tak cinta, berpura percaya semua akan indah pada waktunya. Cintamu yang biasa jadi candu, kini hanya mampu hadirkan senyum. Izinkan kini ku melepas cinta. Apalah artinya mencoba dan terus mencoba, hidupkan rasa yang tiada.